Pak Rudi, selamat sore. Sore. Silakan Pak Rudi. Ya, kalau Gus Dur tertinggal karena cacat, dia bisa mengajukan anaknya. Kan gampang saja. Ya, itu saja Pak Rudi. Terima kasih Pak Edi, selamat sore. Halo, sore. Ya, silakan Pak Edi. Ya, kalau menurut saya sih Gus Dur itu nggak boleh begitu. Karena kan kita negara demokrasi ya. Cuman memang pemerintahan sekarang ini, khususnya Pak SBY itu baik kalau menurut saya. Cuman selebihnya ke bawah itu, waduh, carut-marut, benar-benar mesti dipertimbangkan lagi sih. Makasih. Terima kasih kembali. Pak Seven, selamat sore Bu Ita. Iya, silakan Ibu. Itu Gus Dur itu selalu memberikan statement yang menyimpang. Jadi itu sudah hukuman buat Gus Dur itu. Di mana-mana Ahmad dia sama dia di DPR yang sudah jelas-jelas tidak baik dibela sama Gus Dur. Jadi itulah dosanya Gus Dur. Terima kasih Bu Ita. Pak Tommy, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Tommy. Ya, ini sih kita udah enggak bisa percaya lagi siapa deh di sini ya. Yang jadi presiden, yang ini benar, yang itu salah, kita saya sih nggak terlalu ini deh, nggak peduli. Yang penting itu negara kita ini tergantung kemurahan Tuhan aja. Mau jadi benar nggak tuh, orang-orang semua mesti bertobat dulu gitu loh. Jadi kalau semuanya masih pada begini, pada masih pentingan diri sendiri, masih serakah, kita negara kita sampai kapanpun nggak maju-maju gitu. Padahal kita negara yang kaya, makmur, melimpah, gemah ripah loh jinawi, hasil alam melimpah, tapi kita rakyatnya miskin. Itu aja Mbak, kita mesti bertobat, tergantung kemurahan Tuhan, kita baru bisa maju negara kita. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Tommy. Dan yang berikutnya Pak Seven, selamat sore. Pak Ali. Alex. Oh Pak Alex, mohon ya. Maaf Pak Alex, silakan. Ya. Saya kira kita semuanya tahu siapa dan bagaimana Gus Dur itu. Dan kita mesti juga melihat banyak yang merasa dirinya tokoh dan begitu bernafsu untuk duduk di tampu kekuasaan atau berkuasa menjadi pemimpin, tapi sebenarnya tidak memiliki kemampuan itu. Saya kira kita lihat Gus Dur sakit. Jadi saya kira pengikutnya atau kita semuanya jangan ikut-ikutan sakit gitulah. Oke, terima kasih Pak Alex.